diantos si Asep Nero mga kapayun. Ayam opung dibu diburu malaikat anu bake cana puku jadi jodona Asep Nero yele guna ayam opo dibu diburu macokan gempa mati aote madai anu bake macokan kembang malam. Aleh, anonom yang akan dayi, ulawatkan timur timur uang, jangan puku jadi sakit, aotem Asep Nero, aturan bayar laguna. Ayah otak maturan sangakin dari pihak tur aset ayah mopo diburu macokan deh antangan Asep Nero anu bager daun antangan ayah Asep Nero cucu. Orang anak me papa jangan aote manu bager anu mana aturan kapayun agelang aturan aote macam-macam sangat kedui ayam opo diburuan aote dipacok ke kujaguna aote madai bae mana dipacokan ku jagoma masih aote macet sangat kedai ulawatka timurua jangan puku jadi jodona aote medei dei aturan kapayun dei. Ya pihak durno ayam opo dibu dibu ruang macokan kembang malati aote manu bager kembang malati sangakan ya pihak dur ulah watka timur puku jadi salaki aote manu bager cana puku jadi salaki.